Begadang, jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Begadang, jangan begadang, kalau tiada artinya. Dan jangan